Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, para bapak ingkang kawula tresnani fillah, alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula panjenengan sami dipun gampilaken makempal wonten ing papan menika ngayahi ibadah salat subuh lan dipun lajengaken kita sesarengan tafaqquh fiddin. Tema utawi pembahasan wonten ing kesempatan enjang menika inggih menika al ibadatu ma'al imam, ibadah sareng kalian pemerintah. Al-ibadatu ma'al imam ma'a waliyil amr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten setunggal perkawis sing dadi kaedah walhamdulillah niki. Pilih agami Islam niku agami ingkang dipun bangun di atas maslahat. Maslahat. Lan agami Islam niku agami ingkang menolak mafsadat. Nah niki. Jadi agami Islam niku agami ingkang menjadi sebab kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum. Siapa? Maslahat-maslahat, kebagusan-kebagusan, lan agami Islam niku agami ingkang menolak mafasid, mafsadah-mafsadah utawi kejelekan-kejelekan. Niki agami Islam. Contohnipun kathah. Kula ngetaken setunggal contoh ingkang asing dipun midhangetaken. Inggih menika kisah badui ingkang mlebet wonten ing masjid lajeng napa nguyuh nggih pipis kencing di masjid. niki dipun ulang-ulang dening para ulama kangge ngengetaken bilih agami Islam niku agami ingkang intinipun nggih utawi ajaranipun niki mendatangkan maslahat-maslahat lan nolak napa mafsadat. Iki Baduy niki mlebet masjid langsung ya mboten tengok kanan tengok kiri senang di panggonan langsung kados teng griya niki ambak kayane kaya niku biasa tengen kampunge ngoten. Lah niki kemungkaran, tentunipun niki kemungkaran nalika para sahabat niki ningali kemungkaran otomatis wonten ingkang ngadeg, wonten ingkang badhe narik nggih. Ananging Nabi alaihi salatu wassalam mangertos bilih nalika Baduy niki dipun tarik ditokaken saka masjid nggih, niki mafsadahipun langkung kathah, wageng kathah. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam langsung dawuh nggih, perintah kepada para sahabat, da'uhu la tukhrimu, biarkan dia jurna kon rampung nggih. Nggih. Jurna kon rampung, da'uhu la tukhrimu. Ngantos rampung, ngantos tuntas. Nggih. Cara mungipun Baduy niki wis tuntas, wis lega, nembe kemawon Nabi alaihi salatu wassalam niku memerintahkan sahabat untuk menghilangkan kemungkaran. Kemungkaran sing wonten sakniki masjide wonten najise. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidalwin min ma. Rasulullah sallallahu dawuh sahabat supados mendhet toya sak ember. Rumiyin niku sing jenenge lantai masjid sanes kados niki. Lemah pasir. Jadi cara nyucikaken gampil kantun diguyur nggih ical niki. Rampung mungkar, kemungkaran niku sampun rampung. Salah sengipun Nabi alaihi salatu wassalam perang pangertosan kepada Baduy niki. Niki wong jahil, wong mboten ngertos, nggih wajar. Dilingake iki masjid ora kanggo kotoran, ora kanggo kaya ngene. Tapi masjid iku dibangun kangge sholat, kangge zikir, kangge maos Al-Quran. Niki luar biasa Baduy niki. Baduy niki terkesan, terkesan dengan nasihatipun sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikantu ilmu, nampi ilmu, walhamdulillah rabbil alamin. Mafsadahipun tertolak, maslahatipun apa? Tercapai. Cobi saumpami Baduy niki kok ditarik dijurna diseret ditok nang masjid saking masjid niki mafsadahipun langkung patah setunggal sepisan nggih. Najisipun mboten namung sak titik ning blarah-blarah pundi-pundi nggih. Tembok masjid kena lajeng lantainipun nggih mboten sak titik tapi kathah. Niki nomor setunggal. Nomor kali, mboten namung ngenangi masjid, tapi ngenangi napa? Nggih, awake Baduy niku, klambine Baduy niku. Ingkang nomor tiga, ngenangi awak klambine para sahabat sing narik niku. Napa nggih mboten tambah mafsadahipun kathah. Lah nomor papat berarti kangge ngresiki masjid butuh banyu sing luwih kathah. Para sahabat akhirnya sami wangsul niki nomor gangsal gentos pambi lan sapi turutipun napa nggih mboten mafsadah niki nggih. Nomor 6 suwaya saged mawon napa sami gelut teng riku nggih lan sapi turut. Nomor 7 saumpami Baduy niki saged nahan dipun tahan sing jenenge nahan buang hajat niki termasuk sebab penyakit. Dipuntahan, dipuntahan, wonten tiang nahan. Sak jam rong jam akhirnya malah opname mlebet napa rumah sakit. Nah niki mboten setunggal kali kathah. Bahkan orang yang sedang sholat niku tidak boleh menahan kencing, menahan buang hajat. Wis medal dipuntuntasake rampung supados salatipun khusyuk lan mboten ndadosaken mafsadah. Nah niki contoh. Pilih agami Islam niku agami ingkang mabniyun ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Terus agami Islam niku agami ingkang ngajaraken untuk mendatangkan maslahat-maslahat lan nolak mafsadah-mafsadah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk contoh pilih agami Islam niku agami ingkang mengajarkan maslahat lan nolak mafsadah inggih menika perintah supados kula panjenengan sami niki taat kepada waliyul amr. Supados taat kepada waliyul amr. Dalilipun firman Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Niki dawuhipun Allah jalla wa ala wonten ing surah An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu. Niki perintah dawuh kangge tiang-tiang ingkang beriman. Nggih kula panjenengan sami niki mlebet wonten ing ayat niki. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman. Atiullah, kowe kabeh padha taat marang Allah. Wa atiur rasul, lan padha taat sira kabeh marang rasul. Wa ulil amri minkum, lan uga ulil amri. Ulil amri niku nggih ulama lan apa? Umara. Waliul amr, pemerintah niki termasuk ulil amri. Pemerintah niku nggih ingkang gadah wilayah. Pemerintah Indonesia jelas niku ingkang gadah wilayah negeri niki. Ingkang gadah kekuatan kangge jadi perbatasan-perbatasan napa negeri anggo diserang musuh. Niki sing ngadepi sinten? Nggih sing gadah wilayah. Sing gadah pasukan, ingkang gadah tentara, ingkang ngatur negara niki. Niku waliul amr. Nggih. Para ulama jelasaken niku sing jenenge waliul amr niku nggih sing gadah wilayah. Ingkang gadah wilayah, ingkang gadahi aturan, ingkang gadahi kegiatan kangge jadi perbatasan-perbatasan. Wilayah niku. Nah niki waliul amr. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah niku niki taat kepada waliul amr. Tentunya pun taat ingkang dipun maksud nggih taat dalam perkara ingkang napa ma'ruf. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Menawi dikongkon nglakoni kemaksiatan nggih mboten kenging taat. Yeah. Tetapi kalau perintah itu adalah kebaikan, maslahat, manfaat, yeah, kewajiban kula panjenengan sami taat kepada waliul amr. Dalile niki diantaranipun atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Manfaatnya pun kata niki. Dan niki kan tasih cerita maslahat lan napa mafsadah. Nggih. Kanthi taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara ingkang makruf niki dados sebab persatuan kaum muslimin. Lah nek wonten pemerintah niku nggih dipun taati. Nak mboten dipun taati fungsine napa nek kados niku kan ngoten. Kewajiban kita taat kepada waliul amr. Dan tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Kita tambah malih dalil. Pilih wonten ing setunggaling hadis Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu annahu qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadat. Saking sahabat Irbad ibn Sariyah, sakwijining dina sakwise salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring wasiat, paring nasihat. Ma'idatan balighatan, nasihat sing luar biasa tandes, nasihat sing luar biasa mlebu wonten ing ati-ati para sahabat. Sehingga sami nangis niki para sahabat bar subuh dinasihati Nabi alaihi salatu wasallam, tandes nangis sami para sahabat. Kreos usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Nabi langsung ngendika paring nasihat nggih, usikum bitaqwallah, aku wasiatake kanggo kowe kabeh padha takwa marang Allah. Niki wasiat supaya selamat saking sedaya kejelekan donya lan akhirat. Lajeng wasam'i watta'ah, niki penting. Lan aku uga pesen kowe kabeh padha asam wa ta'ah, mendengar dan taat, supados taat kepada waliul amr. Niki dawuhipun Nabi alaihi salatu wassalam, kon padha manut, kon padha taat. Sinten ki mawon sing dadi pemimpin, senajan sanes wong Arab, senajan sanes wong Quraisy, ngantos Rasul ngendika wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Senajan sing dadi pemimpin iku nggih bekas budak Habasyi Ethiopia, ireng awake nggih napa sirahe niku kados kismis niku lho, kados kismis nggih, mboten alus niku sirahe nek dikinan. Lah niki pesen temenanan saking Rasulullah SAW, kalau ada seorang amir nek wonten pemimpin pemerintah niku, kewajiban kula panjenengan sami as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Niki wau hadis lan ayat nggih dalil bilih pancen kewajiban kula nasihat Rasul niki, wasiat Rasul niki, supados mendengar dan taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nggih. A'usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Niki hadis jelas, ayat tegas. Lajeng pilih wonten ingkang tanglet sing jenenge waliul amr sing wajib ditaati niki napa nggih, kudu sing maksum. maksum niku ora duwe napa salah. Jawabanipun mboten kados niku. Sing maksum niku namung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang paling afdol sasamunipun para nabi para rasul nggih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-Khulafa'u ar-Rasyidun. Lan sasamunipun nggih tentunipun mboten saged kados para sahabat, mboten saged. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sampun nate ngendika tentang akan datangnya pemerintah utawi waliul amr ingkang melakukan kemungkaran. Nggih. Subhanallah. Akan datang pemerintah ingkang tungkiruna, yakni kalian mengingkari sebab melakoni kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi Rasul pernah menyebutkan tentang adanya pemerintah ingkang kados mekaten. Mboten maksum. Nggih. Lajeng para sahabat tanglet. Qalu afala nuqatiluhum, tuh Rasulullah menawi wonten pemerintah ingkang kados niku, afala nuqatiluhum, pikantuk napa mboten memerangi mereka, mengangkat senjata. Lah niki para sahabat tanglet. Nggih. Rasulullah ngendika, la ma sallau, tidak boleh selama mereka masih sholat. Selama mereka masih apa? Sholat. Oke. Wabillahi taufik. Jadi, tidak benar, mboten leres. Napa ingkang dipun lakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ingkang miring, kelompok-kelompok ingkang sesat, menghukumi pemerintah kaum muslimin itu sebagai pemerintah ingkang napa kafir, diperangi, nggih, didemo, nggih, dilakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak taat kepada waliul amr. Mboten leres. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Napa malih nalika kita tingali pemerintah kaum muslimin teng negeri niki. Nggih. Niku mboten namung sekedar sholat kemawon. Betul ada kemaksiatan-kemaksiatan. Ananging secara umum, pemandangan umum, niku pemerintah kula panjenengan sami ngurusi urusan kaum muslimin. Nggih napa ta? Nggih. Sangat-sangat perhatian urusan haji ini pun kaum muslimin, urusan siami pun kaum muslimin, urusan-urusan kaum muslimin ini luar biasa dipun perhatikan. Wabillahi taufik, senajan tentu ini pun mboten wonten ingkang maksum. Wanti-wanti Rasulullah SAW untuk taat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Antos Rasul mengatakan, wa in akhadha malaka wa dharaba dhahrak. Walaupun mereka mengambil hartamu, dipun pendet bandani, wa akhadha wa dharaba dhahrak, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, isma wa abti, dengarkan dan apa? Taat. Nah niku kezalimane pemerintah, urusane pemerintah. Ana iku kewajiban kula panjenengan sami mendengar dan taat. Nggih. Nggih sami dengan kewajiban kita taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, wajib taat dan berbakti kepada orang tua. Senajan wong tuane kula panjenengan sami misale kok nelantaraken kula panjenengan. Niku urusanipun tiyang sepuh kali sinten? Allah. Nggih. Saumpami misale wonten wong wadon ora seneng karo anake dibuang teng sampah misalipun. Nah, kula weruh lho kok ana wong wadon buang bayi. Nah niki kewajiban fardu kifayah kita tulungi niki bayi. Nggih, anggar mboten mangke dicukuh. Sanes muslim malah dadi napa? Dawa urusane nami. Dipun pendet. Kula soro, kula tangani, kula pokoke nganti gedhe, wis gedhe tak kandani le. Kowe dudu anakku. Ibumu kae. Nah. Bapakmu kae misalipun ngoten nggih. Nah. Bar ibune biasane anggere kasus niki, kasus kaya niki. Nah. Kae ibumu. Lah wis ngerti ibune lho. Kula kok kaling jenengan. Lah mbiyen kowe dibuang nang tempat sampah. Ah, ini jenenge bocah kan lho kok ibu kok nelantarkan saya seperti ini. Ini ki urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kewajiban anak tetap wajib berbakti kepada sinten? Orang tua. Bagaimanapun keadaan ini ku ibune. Ini ku wong tuane. Wabillahi taufik. Sampai Allah mengatakan senajan wong tua niku perintah kula panjenengan sami nglakoni kesyirikan, wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saumpama bapak biyungmu merintahake kesyirikan, aja ditaati. Ananging ana ing bab donya, wonten ing bab muamalah duniawi niku wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik dalam urusan dunia. Mekaten. Sama juga dengan pemerintah, persis ini. Maslahatipun luwih ageng. Kalau taat kepada orang tua ini maslahatnya ya keluarga. Tapi kalau pemerintah niki, maslahatipun langkung ageng. Wa in akhadha malaka, senajan pemerintah mengambil hartamu, wa daraba dhahrak, dan memukul punggungmu, Nabi tetap pesan mendengar dan taat, manut, taat dalam perkara ingkang ma'ruf. Dalam kesempatan yang lain niku Rasul ngendika, kon padha sabar menawi wonten pemerintah ingkang kados ngeten. Sabari kapan niki? Niki wonten sing takon sabari wonten batese napa mboten, kan ngoten niki. Sabar nggih mboten wonten batese. Sabar niku nganti mati, batese mati niku. Sabar niku batese napa? Mati, nek pun mati rampung sampun. Nggih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nggih, yakni sampai kita mati tetap dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, termasuk taat kepada Allah, manut kepada pemerintah ketika mereka memerintahkan perkara yang kang napa ma'ruf. Rasul mengatakan isbiru hatta talqau ala haudhi, isbiru hatta talqau ala haudhi. Niki pesene Nabi alaihi salatu wassalam nalika mendapatkan pemerintah ingkang melakoni kemungkaran mboten adil birih. Rasul pesen tetap taat, tetap manut perkara-perkara sing ma'ruf, hatta talqauni ala haudhi, sampai kalian bertemu dengan aku di atas telagaku. Niki pesenipun sinten Rasul, berarti tetap nglaksanake ngugemi niki nganti mati. Hatta talqauni ala haudhi. Rasul niku gadah napa? Telaga, telaga ingkang luas. Telaga ingkang luas, jembar, panjangnya satu bulan perjalanan, lebarnya juga satu bulan perjalanan, sesasi perjalanan. Toyonipun, banyunipun langkung putih tinimbang susu, langkung manis tinimbang madu. Sinten ingkang ngombe saking telaga niku, walaupun satu teguk, lam yabma abadan, mboten bakal ngelak sak lawas selawasi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki prinsip-prinsip ingkang wajib kita inget, prinsip taat kepada waliul amr, kepada pemerintah kula panjenengan sami. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wonten ing kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Kitab-kitab akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah wonten ing mazhab Syafi'iyah, akidah wonten ing mazhab Hanafiyah, Malikiyah, intine pun kitab-kitab akidah salaf, nggih. Niku nyebataken wajibnya kita taat kepada waliyul amr. Termasuk bentuk ketaatan kepada waliyul amr inggih menika kula panjenengan sami beribadah bersama dengan waliyul amr pemerintah. Nggih. Siam poso nggih. Bodo nggih sesarengan apa? Pemerintah. Jihad nggih sesarengan apa? Pemerintah. Nggih. Niki contohipun siam nggih, id, jihad fi sabilillah nggih. Bersama dengan pemerintah. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jihad contohipun. Nggih, jihad contohipun. Niki ayat-ayat Al-Qur'anul Karim lan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam nggih. Niki nyebataken bilih kula panjenengan sami nggih. Termasuk syarat jihad niku adalah izin waliyul amr. Izin saking waliyul amr. Kula panjenengan sami kelingan rumiyin nalika ini dalilipun kathah di antaranipun nalika napa Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar niku putranipun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Okay. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam nalika badhe perang Uhud. Beto pedang dipun tarik. Izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah saya mau ikut perang. Kepingin derek napa? Perang. Nggih. Anake umuripun tasih kawan 12 taun dereng lebet umur napa? Balik. Nggih, langsung Nabi alaihi salatu wassalam nggih mboten paring izin kepada Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mboten dipun paringi izin. Nggih. Wabillahi taufik. Niki dalil pilih jihad itu bersama dengan napa pemerintah. Wonten ing riwayat Al-Bukhari rahimahullah niki dalil ingkang sanes. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam ngendika al-imamu junnatun. Imam niku ibarat junnah. Junnah niku napa? Tameng. Yuqatal min waraihi. Nah, taib. Yuqatal min waraihi. Diperangi kita di belakangnya imam. Maksudipun nek jihad niku, perang niku nggih dipimpin sinten? Imam. Nek kabeh-kabeh niku terus mbeto bendera jihad napa nggih mboten kacobalo nggih. Wah niki kelompok anyar duwe bendera jihad dhewek. Ya. Kelompok malih niko duwe bendera jihad dhewek. Nah, menilai oh ini jihad, saya harus jihad. Napa nggih mboten kacobalo negeri niki. Nggih. Masing-masing dadi pemimpin jihad, masing-masing memutuskan urusan apa? Jihad. Napa nggih mboten cilaka ingkang ngantos mekaten. Nggih. Jihad niku wara al imam. Di belakangnya apa? Imam. Niki hadis nasun fil masalah. Niki hadis nas samun genah niki nas sing naunipun nas niku nggih. Mboten saged dipun simpang-simpangaken malih. Nggih. Wa billahi taufiq. Dadi termasuk dalil kesalahan tiang-tiang ingkang menyerukan jihad itu adalah ketika tidak jihad bersama dengan waliul amr. Niki mboten syar'i nek ingkang kados mekaten. Nggih. Wabillahi taufik. Ayo mangkat nang Suria misalipun. Ya pakai pasukan. Nah niki mboten pareng niki. Jihad itu ma'al imam, bersama dengan imam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil ingkang kaping 3. Hadis ingkang dipun riwayataken dening al-Imamu Al-Bukhari lan al-Imamu Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, idhastun firtum fanfiru. Menawa sira kabeh digerakake kon padha perang, sing gerakaken sinten? Waliul amr. Jelas niki hadisipun. Fanfiru, padha menyapa, padha mangkat perang. Nah iki. Nggih, menawi pemerintah pancen perintah. Nggih. Wabillahi taufik. Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi salah seorang ulama Syafi'iyah menjelaskan hadis niko, maknahu maknane hadis niki, idza da'akumus sultan, menawa sultan, sultan itu napa? Hakim, imam, pemerintah. Nek ora raja nggih khalifah, amirul mukminin, presiden. Iku sultan. Idza da'akumus sultan, kalau penguasa itu mengajak kalian ila ghazwin, ngajak kon podo menyat mangkat perang, fadhabu, menyato melu perang bersama dengan pemerintah. Makaten ngendikanipun Al-Imam Nawawi rahimahullah wonten ing Syarah Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini pula yang berlaku pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat mboten mangkat dewe-dewe. Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi sekaligus sebagai napa? Pemimpin ketika itu. Ingkang nggadahi wilayah, ingkang nggadahi perintah. Napa para sahabat mangkat piyambak-piyambak? Napa mboten? Mboten kan. Mesti didhawuhi Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mila nggih. Niki sebagian dalil, dalilipun kathah. Ananging dalil-dalil menika menunjukkan bahwasanya nggih, jihad itu adalah bersama dengan apa? Pemerintah. Ini termasuk ibadah ingkang agung. Nggih. Saged dipun bayangake nek kabeh-kabeh niku mangkat perang, kabeh-kabeh duwe apa? Bendera. Pun sampun. Rusak. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk ugi ibadah ingkang dipun syariataken sareng pemerintah inggih menika siam, poso, babagan poso. Dalilipun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-siyamu yauma tasumun, puasa adalah hari kalian semuanya berpuasa yang ini. Kok sesarangan sinten? Pemerintah. Wabillahi taufik. Niki para ulama nyebataken bilih kula panjenengan sami siam sesarang pemerintah, sarang pemerintah. Kita maus pinten-pinten dalil, saya akan bacakan dulu beberapa dalil di antaranya tadi. Dalil bilih siam niku sareng kali pemerintah. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, tara annasul hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi. Saking sahabat Ibnu Umar, pilih para sahabat wonten ing zamanipun Rasul niku menawi menjelang Ramadan tanggal 29 Syakban niku podo siap-siap ningali napa hilal. Wis siap-siap kabeh. Nah, Ibnu Umar kelersan perso ningali hilal. Faraitu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur kula kabaraken, saya kabarkan kepada Rasul, anni ra'aituhu. Duh Rasulullah, kula weruh, saya melihat. Nah, ini Umar, Ibnu Umar. Mengabarkan kepada Rasul. Rasul posisinya pun sebagai apa? Sebagai pemimpin, waliul amr. Mboten langsung Ibnu Umar niku piyambak niku mboten dipun sampaiaken kepada Nabi, dipun tampi napa mboten. Fasoma lajeng Rasulullah piyambak siam, wa amara an-nasa bi siyamihi, lan Rasulullah dawuh kepada kaum muslimin untuk juga melakukan siam poso. Niki hadis ingkang nomor setunggal. Hadis ingkang nomor kalih, ma'asyiral muslimin, wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wonten salah seorang badui, wonten badui Batu ini ki wong sing manggonane adoh mboten teng kota, teng pinggir pegunungan, teng desa. Nah, alasnya, pergi alas nggih. Nek alase padang pasir nggih, padang pasir ngoten iki, adoh saking kota. Datang kepada Nabi nggih. Langsung sanjang ini ra'aitul hilal. Duh Rasulullah, kula ningali hilal. Saya melihat hilal. Niki laporipun kepada siapa? Rasul. Waliul amr. Ya. Rasul mboten langsung nampi. Ya. Yang namanya persaksian itu bisa diterima, bisa tidak. Ya. Saged ditampa, saged mboten. Rasul tanglet. Atashhadu an la ilaha illallah. Sliramu nyekseni apa ora? La ilaha illallah. Nggih. Ya. Islam lah bahasanya ini di antara syarat persaksian kan itu. Atas satu Allah ilah ilallah. Kala naam gih. Kula nyekseni. Pilih mertan wantan ilah. Mertan wantan sesembahan. Kejawi Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang kang hak. Kala lajeng Rasul tanglet malih. Atas satu anna Muhammadan Rasulullah. Seliramu ngakui opora. Nyekseni opora nek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rasule Allah. Qala na'am. Nggih, Rasulullah. Saya menyaksikan, saya bersaksi. Nah, lajeng Nabi nampi niki napa? Nggih, persaksian. Qala fa'adzin finnas ya Bilal an yasumu ghadan. Nek kaya ngono, he Bilal. Nah, diundang niki sahabat Bilal sing suarane paling napa? Seru. Muadzinipun Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'adzin finnas, he Bilal, nek kaya ngono kowe umumake marang menungso an yasumu ghadan. Nek sesuk kon padha poso. Wa billahi taufiq. Niki dalil kalih. Termasuk wau hadis ingkang pertama asyamu yauma tasumun nggih. Poso iku dina wong-wong padha poso sesarengan kalih napa pemerintah tentunipun. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah nggih. Hadis ingkang nembe kemawon kita midhangetaken nggih. Nika dalil bilih sinten ingkang ningali hilal. Nggih, sinten ingkang ningali hilal? Piyambak misalipun satu orang, saya melihat hilal dan memang dia napa? Betul-betul melihat, nggih. Fa innahu yukhbiru bi ru'yatihil imam. Nggih, piyambakipun ngabaraken kepada imam, mengabarkan kepada imam, nggih. Wa billahi taufiq utawi ingkang posisinipun wakil dari napa? Imam, nggih. Teng mriki nggih. Departemen Agama niku sampun dados napa? Nggih. Memang lembaga yang ditugaskan. Ini luar biasa tanggal 29 niku titik-titik sak negara niki lebih dari 27 titik barangkali, nggih. Niki sampun siap-siap kabeh. Semuanya melihat, menanti melihat napa? Hilal, nggih. Sebab niki pancen dawuhipun Rasul alaihi salatu wassalam, nggih. Menentukan satu Ramadan, satu Syawal kanthi ru'yatul hilal. Nek sampun weruh dipun laporaken kepada pemerintah, nggih ditampi napa mboten mangke dipun tingali. Kalau memang diterima, nggih sampun. Kados nalika Nabi alaihi salatu wasalam dawuh kepada Bilal, "Ya Bilal, idzan adzin finnas an yasumu ghadan." Nek kaya ngono wis cepet-cepet dumumake sesuk padha poso. Nggih. Wa billahi taufiq. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, nggih, mekaten niku. Asyamu yauma tasumun. Sumu li ru'yatihi. Rasulullah SAW mengendika sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah masuk kepada bulan Syawal ugi ketika melihat napa hilal. Nah niki dipun sampaikan kepada waliul amr. Waliul amr mutusaken nginjang niku tanggal setunggal Syawal nggih, setunggal Syawal nginjang tanggal napa? Setunggal Ramadan nggih, setunggal Ramadan. Para ulama nyebataken hikmah. Hikmah kenapa kula panjenengan sami dipun dawuhi supados ibadah sareng kalih napa? Imam pemerintah. Nggih. Wabillahi taufiq. Di antara hikmahipun nggih menika ijtima'ul kalimah. Ijtima'u kalimatil muslimin. Bersatunya kalimatipun kaum muslimin. Dadi bersatu. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Napa ayat menika maknanipun Allah ngendika wa'tasimu bihablillah. Kowe kabeh padha ngugemi, padha berpegang kenceng dengan talinipun sinten? Allah bihablillah. Niki para ulama nalika nyebataken tafsir hablillah talinipun Allah, di antara tafsiripun hablillah talinipun Allah niku Al-Qur'an. Ugi as-sunnah termasuk tafsir ingkang dipun sebut para sahabat menika al-jamaah. Jamaah kaum muslimin ini menika bersama dengan waliul amr. Wala tafarraqu lan aja kowe kabeh tafarraqu. Nggih, pecah-pecah. Khilaf. Lah niki mila termasuk sebab kula panjenengan sami bersatu lan mboten tafarruq, mboten pisah-pisah, berpegang dengan talinipun sinten? Allah jalla wa ala. Al-Qur'an wa sunnah termasuk ugi bersama dengan jamaatul muslimin wa imamihim lan imamipun kaum muslimin waliul amr. Nggih. Hikmahipun niki. Nggih. Wabillahi taufiq. Monggo kita tingali sedikit ke belakang. Ingkang naminipun safar. Safar niku kan nggih urusan napa nggih, biasalah nggih safar. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh supados nalika safar wonten amiripun. Kon dadi ketua nggih niku amir niku. Nggih, sak mobil isine 6 misale nggih, safar. Nggih, ditunjuk sing dadi amir sinten? Wis kowe amire. Hikmahipun kathah ma'asyiral muslimin. Niki sekelompok kecil urusan niki urusan safar, ananging subhanallah Nabi alaihi salatu wasalam dawuh supados wonten amiripun. Niki hikmahe kathah niki sulaya dadi ora ana sulaya. Kadang urusan gampang sepele ning dadi ribut. Mampir nang warung ndi? Warung bakso ora enak bakso ni, wah oh, enak banget nah ribut nah ni. Ya, arep mlebu warung bakso kan banget nih. Wonten sing saya mau soto saja, saya mau warung padang. Waduh warung padang, kayak warung padang kayak sing ora ono payone padang jingklang maksudnya. Sami ribut nih kan lesehan nih lagi. Ini masalah mandek apa orang asuh apa mboten. Niki sami ribut kadang. Ning nek wonten amire, ayo mandek. Nggih, mandek. Ayo mangan nang kene wae. Nggih. Nah. Memutuskan khilaf, memutuskan perselisihan. Mekaten ugi babagan niki. Babagan siam. Nggih. Sesarengan kalih napa? Imam. Nggih. Niki menawi kita tingali niki, waduh luar biasa niki. Kadang wonten sing badane seminggu saderenge liyane wonten nggih. Sak minggu saderenge liyane nggih. Nggih. Islam lho abu nggih to nggih. Nggih rebu wage lho niku. Badane pas rebu wage. Utawi sane-sane sipun nggih. Ingkang nentokaken pemerintah. Niki diantara hikmahipun inggih menika raf'ul khilaf. Mengangkat khilaf. Dados mboten wonten perselisihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemerintah nalika menetapkan hilal tidak diterima. persaksiannya mung siji tok. Ora ditampa misalipun. Nggih sampun. Napa ingkang dipun putusaken? Nggih manut kali keputusan napa imam. Menawi dipun putusaken, ya ditetapkan ada tiga titik melihat hilal. Dan orang-orang ini memang orang-orang yang insya Allah diterima persaksianipun. Wis ditetapake hilal terlihat besok tanggal 1 Syawal. Menawi 1 Ramadan utawi 1 napa Syawal. Utawi mulai mboten ketinggal. Sudah kita tetapkan besok adalah tanggal 30 Syakban. Tanggal 30 Syakban. Ini kok ikmal. Ini sampun. Nabi alaihi salatu wasalam ngendika, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal ditampi oleh pemerintah, dinyatakan bahwasanya hilal terlihat, fasumu, maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Menawa sliramu weruh hilal Syawal nggih, padha buka, padha mlebet bulan apa? Syawal. Fa'idha humma alaikum. Kalau tertutup mendung, ini jelas Nabi ngendika. Tertutup mendung, tertutup awan, tertutup hujan. Niki ngendikanipun Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'akmilu iddata sya'ban salasin. Maka sempurnakanlah utawi ikmal. Bulan sya'ban niku dadi 30 dinten. Niki sabdanipun Rasul. Memang tidak kelihatan. Fa'inuhumma alaikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki hikmah pun ageng sangat. Ijtima'u kalimatil muslimin. Termasuk ibadah ingkang ugi dipun perintahaken supados ibadah sarang pemerintah. Ini menika ibadah haji. Ibadah napa? Haji. Tentunya dalam hal ini pemerintah. Mamlakah Arabiyah. Suudiyah nggih. Haji kan ing mriko nggih nawaden. Nggih. Ora ya terus sak karepe dhewe-dhewe niku nggih. Nggih. Kula panjenengan sami kalau pergi ke sana tentunipun manut pemerintah riko nggih nawaden. Nggih. Ndak boleh kita anunya sendiri nggih. Di Saudi itu nggih. Hisab itu dipakai tetapi untuk membantu saja. Hisab itu sekedar untuk napa? Membantu. Sebab kenyataanipun antara ahli hisab satu dengan yang lainnya kaedahipun rumuse napa benten-benten. Sehingga mesti terjadi khilaf antara ahli hisab. Mesti wonten khilaf. Rabithah alam islami misalipun tanggalan hisabipun Senin boten. Nggih, Rabithah alam islami. Penanggalan Al-Jami'ah Ummul Qura di Mekah enggak ada tanggalan hisabipun benten dinten Selasa. Nggih. Niki hitungan hisab benten. Dan ini sangat memungkinkan. Sebab kaedahipun benten-benten ki kalau 2 derajat baru kelihatan. Oh enggak, 3 derajat baru kelihatan. Kalau ini niki kan berarti di antara ahli hisab mawon wonten apa? Perbedaan. Nek teng pemerintahan Saudi mboten bingung niku. Tanggalan niku mung ditempel. Mangke masalah kapan nunggu pengumuman napa pemerintah. Sampun niki. Tanggal 30 Syakban niki mungkin 30 mungkin 1. Iki sami nunggu teng Masjid Nabawi nunggu pengumuman nek pancen wonten pengumuman nggih. Napa? Langsung salat tarawih. Nek mboten wangsul. Wong kula piyambak pun ateh ngenteni orang ada pengumuman akhirnya wangsul lebih wangsul ujuk-ujuk wonten apa pengumuman balik malih sami lagi sebab bisa jadi orang yang dibadui ya melihat melaporkan kepada pemerintah lajeng dipun tampi persaksianipun menawi sampun dipun tampi persaksianipun dipun umumaken an yasumu dan sesuk niku dinten apa poso termasuk ugi penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah dinten Arafah. Dan iki nek kabeh padha ngitung dhewe-dhewe, nggih. Wala Arafah niku dadi pinten? 2. Nah, 3 nah nggih. Saestu niku nah nggih. Nggih, napa mboten ya terus haji teng mriko kacau balo. Sing niki tasih Arafah, sing niki tasih teng Mina napa? Nggih. Tarwiyah, sing siji mbalang jumroh, sing siji sampun alah sampun niki nah. Sing siji sampun rampung, sing siji nembe mulai. Napa niki mboten kacobalo nggih. Nggih. Lah ingkang memutuskan khilaf niki sinten? Ibadah-ibadah ingkang kata semua katen menika, ibadah ingkang wewenangipun adalah kepada waliul amr muslim. Nggih. Wabillahi taufik. Pilih wonten ingkang tanglet, Pak Ustaz. Babagan satu Ramadan niki masing-masing negara punya rukyah dewek-dewek napa satu rukyah itu cukup untuk seluruhnya. Dunia nah, niki. Niki wonten khilaf di kalangan para ulama pancen. Nggih. Jadi wonten ingkang berpendapat satu rukyah kalau memang ini rukyah syariah betul-betul melihat dengan rukyah ingkang syar'i niki setunggal rukyah cukup kangge sak napa donya. Niki memang wonten pendapat. Nek saged kados niki masyaallah kaum muslimin sak donya napa bareng luar biasa. Napa nggih mboten seneng kula panjenengan sami. Nggih. Nggih. Antara Indonesia karo Arab bait benten nggih leres nggih. Nah, ini memang pendapat. Wonten pendapat ingkang sanes kados ingkang dipun ngendikaken wau Pak Rahmat. Kenyataannya juga memang susah kan ngoten. Jadi ada pendapat yang mengatakan masing-masing negara niku wonten apa ruyahipun matlak ya. Benten-benten nggih. Benten-benten. Ini pendapat di kalangan para ulama pancen seperti itu. Tetapi nggih termasuk para ulama yang berpendapat Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat satu rukyah cukup kangge napa sedaya. Tetapi itu sesuatu yang memang sangat berat. Karena wonten pendapat yang mengatakan masing-masing negara napa rukyah. Sehingga untuk memperkecil daerah khilaf, untuk memperkecil daerah perselisihan, maka kembali kepada kaidah masing-masing masyarakat siam dan berbuka sesarengan apa pemerintah itu. Niki kaidah ingkang penting. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, napa ingkang sampun kita midhangetaken saking ayat, saking hadis, nggih, terkait dengan ibadah haji, terkait dengan ibadah puasa, terkait dengan ibadah jihad fi sabilillah menika, nika nggih termasuk salah setunggal contoh lan bukti pilih agami Islam niko agami ingkang dibangun untuk mendatangkan apa wau maslahat lan menolak mafsadah. Maslahatipun persatuan kaum muslimin, ijtima' kaum muslimin, lan mafsadahipun tafarruq, nggih, perpecahan, khilaf, persengketaan di kalangan kaum muslimin. Nggih. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus monggo kita netepi napa ingkang dados nggih prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah ingkang sampun dipun sebat wonten ing Alkitab wasunnah lan menika kesepakatan para sahabat lan dipun sebat wonten ing kitab-kitab akidah. Monggo kita beribadah dengan pemerintah jihad nggih nek pemerintah memang memerintahkan kita berjihad monggo kita napa ikut bersama dengan pemerintah maka tenugi siam lan sabetrutipun. Mugi-mugi napa ingkang kita nggih monggo Pak. Nggih. Benten. Nggih. Sering banget terjadi puasa. Nggih. Nggih. Nek kita ora minum benten. Nggih. Tapi kita nggih. Kados napa ingga dipun ngendikaken as-saumu yauma tasumun. Nggih. Poso niku dinten masyarakat kabeh padha napa? Poso. Nggih. Misalipun pemerintah netepaken nginjang nggih nginjang tanggal 1 napa Ramadan. Berarti sing poso sakniki niku berarti poso tanggal 3 doso napa Sya'ban. Nggih. Mboten kaitung siam napa Ramadan, ning kaitung poso yaumus syak. Nggih. Dinten ragu-ragu. Nggih. Lah niki Nabi alaihi salatu wasalam sampun ngendika nggih lan melarang ingkang kados mekaten. An Ammar ibn Yasir, saking sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, nggih. Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sinten sing poso wonten ing dinten sing ragu. Nggih menika tanggal 3 doso niku sebab nggih keputusanipun niki nembe tanggal pinten? 3 doso. Faqad asa Abul Qasim. Piyambakipun sampun bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, para ulama ngendika larangan niki sifatipun tahrim, haram. Wonten ingkang mengatakan makruh. Nek sing berpendapat tahrim gitu otomatis mboten sah siamipun. Mboten sah. Nggih, dan ini termasuk bentuk kemaksiatan kepada inten Rasul alaihi salatu wassalam. Nggih, wallahu a'lam. Nggih, maksiat kepada Rasul. Nggih. Nggih. Nggih. Sekecau kali pemerintah. Dan memang ini kalau misalnya salah pemerintah, nggih ditanggung dosane kali napa pemerintah. Sampun nggih, sekecau sampun. Napa malih pemerintah sudah berusaha melaksanakan rukyah itu nggih kanthi syar'i. Berusaha pun iki kan kebersamaan luar biasa. Dipun tepaken titik-titik sing kathah. Nggih. Semua kaum muslimin teko kabeh luar biasa. Niki niku ternyuh niku. Datang di pinggir pantai kabeh masyaallah wong akeh atusan 200 padha kabeh siap-siap untuk sing pasang teropong niki macam-macam. Nggih. Mangke setelah itu disampaikan kepada pemerintah untuk sidang napa? Isbat. Napa nggih niki bukan upaya yang luar biasa untuk mempersatukan kaum muslimin. Maslahat ingkang paling agung inggih nika ijtimaul kalimah. Niki luar biasa. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sampai Nabi mengatakan atau Allah mengatakan ingkang maknanipun iki wa allafa baina qulubikum, dan Allah lah yang menyatukan hati-hati kalian. Kalau seandainya kalian menginfakkan harta seluruh bumi, ya kalian tidak bisa menyatukan hati-hati kalian. Jadi persatuan itu memang sesuatu yang sangat mahal. Iki. Mila Allah jalla wa ala dawuh supatus menempuh sebab-sebab napa persatuan. Allah sing dawuh wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablillah napa? Al-Qur'an wasunnah, termasuk ingkang dipun tafsiraken dening para ulama ingin menika waliul amr jama'atul muslimin. Nah niki sebab persatuan. Nggih. Wallahu a'lam. Nggih. Saged dipun pahami insyaallah. Nggih. Abot mungkin pada sebagian orang, tetapi niki jauhipun sinten Allah lan Rasulipun. Mboten wonten ingkang abot, insyaallah pikantuk kesaenan fit dunya wal akhirah. Rumiyin para sahabat pun godhok daging himar. Wis digodhok, wis meh mateng, pun dibumboni wis gari. Ya wis garis pokoke daging niku napa mboten iman-iman. Langsung dipun umumaken bilih Allah lan Rasulipun mengharamkan humuru allahmul humurul ahal insiyah. Nggih, keledai jinak, keledai piaraan ini dadi haram, sing sakderenge apa halal langsung disuntuki kabeh. Mboten nunggu wis tanggung nggih wis mateng. Iman mboten wonten kados niku nggih. Nggih, khamer nggih ngoten. Nggih, tasih sak drem-drem niku khamer kabeh larang nggih. Mboten terus haram ora tak ombe ning tak dol bae. Nah, utawi wis tanggung nggih sak gelas wis tak ngicipi lah. Nah, mboten langsung dipun apa? Tumpek kabeh, dibuang kabeh ngantos got-got niku banjir. Nggih niku kewajiban kula panjenengan sami. Nah, mugi-mugi kanthi kita lebih mengutamakan napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan Rasulipun, kula dipun dadosaken tiyang ingkang mubarok dipun berkahi dening Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ingkang sedhik menika berfaedah lan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.